بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع تابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai membaca hadis yang keempat terkait dengan bab waktu-waktu salat. Sehingga insyaallah untuk malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Masih pada bab mawaqit, waktu-waktu salat. Qala al-mu'allif al-imam al-allamah Abu Muhammad عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khandaq: Mala'a Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syagaluna 'anis salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari salat al-wusta hatta ghabatis syam, sampai terbenamnya matahari. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka, yaitu orang-orang kafir, dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kami dari salat wusta sampai terbenamnya matahari. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, beliau bersabda, syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asri, mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat 'asr. Tsumma shallaha bainal maghribi wal 'isya, kemudian Rasulullah mengerjakan salat 'asr di waktu antara maghrib dan isya. Walahu, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri, dari mengerjakan salat asr, hatta hamaratis syams aw isfarrat, sampai sinar matahari berwarna merah atau menguning. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, syaghaluna 'ani salatil wusta salatil 'asr, mereka, yakni orang-orang musyrikin, telah menyibukkan kami dari mengerjakan salat wusta, yaitu salat 'asr. Mala Allahu ajwafahum, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka. Au hasyallahu ajwafahum, atau mengelilingi perut-perut mereka, wa kuburahum, dan kubur-kubur mereka, nara, dengan api. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang kelima yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam pada bab mawaqit, waktu-waktu salat. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia, yang masyhur, kaum muslimin pasti mengenal siapa itu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai anak menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Ali ini putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib itu bersaudara dengan ayah atau bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Nah, Abu Thalib inilah yang dalam sejarah Islam memiliki jasa yang besar terhadap agama Islam. Selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberadaan Abu Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akan tetapi, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Abu Thalib memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin saat itu, namun Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hidayah kepada Abu Thalib, sehingga dia pun mati di atas agama menyembah berhala. Nah, Abu Thalib memiliki anak, anaknya yaitu Ali, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dikenal dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang keempat dari al-khulafa'ur rasyidin setelah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kalau kita mungkin mendengar terkait dengan kelompok Syiah Rafidhah yang mengkultuskan seseorang yang bernama Ali, dia adalah Ali bin Abi Thalib ini, yang dikultuskan secara ghulu oleh kelompok Syiah Rafidhah dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan mereka terhadap atau tentang Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah Rafidhah ada yang berkeyakinan bahwasannya yang sebenarnya menjadi Nabi dan Rasul itu bukan Muhammad bin Abdullah, namun sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang berkhianat adalah Malaikat Jibril yang semestinya risalah kenabian itu diberikan oleh Ali bin Abi, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Jibril berkhianat, kenabian dan kerasulan diberikan kepada Muhammad bin Abdullah. Ini salah satu keyakinan sesat yang dimiliki oleh kelompok Syiah. Yang paling ekstrim dari kelompok Syiah, mereka berkeyakinan bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu merupakan jelmaan dari Al-Khaliq. Mereka berkeyakinan bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia berwujud seperti atau berwujud dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ini merupakan keyakinan yang sangat kufur. Nah, yang tidak diyakini oleh orang yang paling kafir di dunia ini. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Beliau bercerita tentang salah satu kejadian yang beliau saksikan, yang beliau dengar pada kejadian Perang Khandaq. Perang Khandaq atau biasa pula dikenal sebagai Perang Ahzab. Perang yang besar yang terjadi pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal. Yang menjadi faktor dari peperangan perang ini, yaitu Perang Khandaq dan Perang Ahzab, yaitu amarah dari kelompok orang-orang Yahudi. Setelah kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin pada perang Uhud, meskipun awalnya kaum muslimin pada perang Uhud sudah di ujung kemenangan, namun ternyata di sebagian pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang terlena lalu kemudian tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadikan ujung kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin berbalik arah menjadi kekalahan. Jadi kekalahan, sehingga disitulah banyak dari kalangan kaum muslimin yang gugur pada perang Uhud. Setelah kejadian perang Uhud ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan-peperangan kecil dengan beberapa kabilah-kabilah yang dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pula di situ perdamaian-perdamaian dengan kelompok orang-orang Yahudi di berbagai macam wilayah kabilah. Nah, banyaknya kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin setelah perang Uhud ini menjadikan orang-orang Yahudi itu geram. Kenapa? Karena mereka terpukul mundur, yang akhirnya mereka pun harus mengikuti perdamaian bersama kaum muslimin, sehingga mereka tidak leluasa, tidak bisa menguasai tempat-tempat mereka, yang menjadikan mereka itu geram. Nah, inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perang Khandaq. Akhirnya pun orang-orang Yahudi mengumpulkan berbagai macam kelompok mereka, kabilah dari bangsa Yahudi, dari kelompok orang-orang Yahudi, sehingga terhimpun pasukan yang besar Bahkan tidak berhenti dari situ, orang-orang Yahudi pun akhirnya menghubungi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, yang saat itu orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah belum puas dengan kemenangan yang mereka dapat setelah pada perang Uhud. Nah, mereka belum puas. Kenapa? Karena tujuan mereka itu menghabisi Nabi Muhammad dan kaum muslimin secara menyeluruh dan tidak tersisa. Nah, sehingga ketika ada ajakan dari orang-orang Yahudi yang sudah terhimpun pasukan besar, maka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pun menyetujui dan bersatu dengan orang-orang Yahudi. Sehingga terkumpullah berbagai macam kelompok. Makanya dikenal sebagai perang Ahzab. Perang kelompok-kelompok. Kabilah-kabilah yang banyak di situ yang berkumpul untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Disebutkan dalam sejarah jumlah mereka sampai 10.000 pasukan. Dan saat itu kaum muslimin hanya terdiri dari 3.000 pasukan. Akhirnya berkumpullah mereka berencana untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Namun misi rencana mereka untuk menyerang kaum muslimin pun akhirnya didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana untuk melawan atau menahan atau mungkin bahkan mengalahkan pasukan yang besar yang akan datang dari berbagai macam suku, kabilah dan kelompok-kelompok yang hendak menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Masing-masing mereka mengeluarkan usulan-usulan mereka. Salah satu yang ikut musyawarah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ adalah seorang sahabat yang berasal dari bangsa Persia. Yaitu siapa sahabat? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Nah, bangsa Persia ini merupakan bangsa yang dikenal dengan siasat yang bagus dalam pertempuran peperangan. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun taat bermusyawarah dengan para sahabat, maka Salman Al-Farisi pun mengeluarkan usulan. Salman Al-Farisi ini termasuk sosok yang memiliki keahlian dalam yakni taktik dalam pertempuran. Akhirnya Salman Al-Farisi pun menyampaikan kepada Nabi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia dalam menahan serangan musuh dengan membuat khandaq, membuat parit. Makanya perang ini juga disebut dengan perang khandaq atau perang parit. Usulan Salman Al-Farisi pun diterima baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah dan para sahabat bergegas membuat parit di sekitar kota Madinah. Parit yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya semuanya terjun ikut serta, semuanya berpartisipasi untuk membuat parit yang besar sampai memakan waktu 7 hari atau 1 minggu. Nah, pada kasus inilah terjadi mukjizat-mukjizat yang banyak. Pada kasus ini Rasulullah dan para sahabatnya saat itu sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat saat menggali parit, kondisi mereka itu semuanya kelaparan. Nah, di rumah tidak ada makanan. Namun kondisi memang harus untuk berkorban. Nah, harus terjun. Maksudnya antara mereka ada yang kemudian mengikat beberapa batu lalu kemudian diikatkan di perutnya untuk menahan perutnya. Kalau kita mungkin ya, kalau untuk gotong royong sakit mules dikit, afan ya, izin ana lagi diare dikit. Nah, lagi diare. Kalau Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah sendiri saat itu betul-betul merasakan kelaparan dan disaksikan oleh sahabat kalau tidak salah bernama Jabir bin Abdullah. Nah, disaksikan. Akhirnya ketika sahabat ini menyaksikan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pahami Rasulullah ini sedang lapar. Akhirnya pun sahabat ini pulang ke rumahnya, menyembelih seekor kambing, lalu kemudian istrinya diperintahkan untuk memasak gandum satu sok empat mut, empat gini. Akhirnya pun dia menyembelih, istrinya pun memasakkan satu sok. Setelah makanan yang dimasak ini sudah matang, lalu sahabat ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membisik-bisikkan. Beliau membisik-bisikkan, "Wahai Nabi," ya bahasa mungkin kita ya, "ini di rumah ada sedikit makanan lah. Ajak anak, yakni mengundang antum untuk menyantap makanan tersebut." Nah, dibisik-bisiki, yakni dengan suara yang lirih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar para sahabatnya tidak ada yang dengar. Karena apa? Yang dimasak itu cuma berapa? Satu sok, hanya empat mut. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisikin, langsung Rasulullah teriak dengan suara yang kencang, mengundang seluruh kaum muslimin yang ikut serta dalam menggali parit tersebut. Wah, kaget Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cuma empat mut, empat gini loh gandum. Kalau untuk 20 orang mungkin kurang lah. Ini jumlahnya banyak, menggali parit yang besar, yang seekor kuda itu tidak bisa melewati parit tersebut. Dan dalam, membutuhkan tenaga yang banyak dan kaum muslimin banyak yang berpartisipasi dan ikut serta dalam menggali parit tersebut. Semuanya diundang oleh Nabi ke rumah Jabir bin Abdullah untuk menyantap makanannya yang cuma hanya sekedar yang yakni berat atau sebanyak satu sok gandum tersebut. Namun disitulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanannya diperbanyak kuahnya, lalu kemudian semuanya dibagi-bagi. Dari satu tempat makanan tersebut, seluruh sahabat yang ikut serta dalam menggali parit semua makan dengan kenyang, Nabi Muhammad juga makan dengan kenyang, dan makannya masih tersisa di tempatnya. Kejadian yang menakjubkan dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk pula kejadian yang masyhur yang biasa kita dengar, yaitu ketika mereka menggali parit, yakni para sahabat. Dan ini yang dikisahkan oleh sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka menggali parit, akhirnya mereka pun terhalang disebabkan adanya bongkahan batu yang keras, yang sangat besar. Tidak bisa dicangkul, tidak bisa dicongkel, tidak bisa diapa-apakan. Seolah-olah pekerjaan terhenti disebabkan karena batu yang besar yang mereka hadapi. Akhirnya para sahabat pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluh. Dan menyatakan dan menceritakan kalau di sebelah sana terdapat batu yang besar yang tidak bisa kemudian dipecahkan atau dipindahkan dan diangkat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi batu tersebut, kemudian mengambil mungkin cangkul atau apa namanya, gancau. Sambil dengan hantaman yang keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bismillah, Allahu Akbar." Dengan hantaman yang keras, sepertiga dari batu yang besar tersebut akhirnya pecah, hancur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu mafatihasyams. Wallahi inni la'absuru qusurahal hamra sa'ah." Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci kemenangan kota Syam. Demi Allah, aku telah melihat istana-istana di kota Syam yang saat ini berwarna merah. Hancur sepertiga batu yang besar tersebut. Pukulan yang kedua, Rasulullah memukul lagi dengan bertakbir, "Allahu Akbar." Pecah lagi dua pertiganya. Nah, hancur. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "U'titu mafatiha Faris. Wallahi inni la'absuru qasral mada'in abyad." Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci kemenangan bangsa Persia, demi Allah saat ini aku melihat istana-istana Madain mereka yang berwarna putih. Kemudian pukulan yang terakhir Rasulullah memukulnya dan Rasulullah bertakbir lalu mengatakan, "U'titu mafatihal Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba Sana'a min makani hadhihi sa'ah." Aku diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kota Yaman. Demi Allah saat ini aku melihat pintu-pintu Sana'a diberikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dengan 3 kali pukulan dengan takbir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bongkahan batu yang keras yang besar tersebut pun akhirnya bisa dipecahkan dan bisa dipindahkan dan diangkat. Nah, terus menggali sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menggali dan melihat para sahabat mulai letih, mulai lelah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang apa? Melantunkan bait-bait syair, memberi semangat kepada mereka. Nah, memberikan semangat kepada mereka. Sampai 1 minggu mereka menggali parit yang besar tersebut untuk menahan serangan dari konspirasi dari antara Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy berserta golongan orang-orang musyrikin. Nah, 1 minggu nih, Wan. Kita 1 minggu sekali aja banyak bolongnya, ya kan? Ini 1 minggu pekerjaan yang besar ternyata diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari, 1 minggu. Nah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy bersama orang-orang musyrikin, bersama orang-orang Yahudi pun berangkat dari kota-kota mereka untuk menyerbu dan menyerang kota Madinah. Setibanya mereka melewati Bukit Uhud, mereka terkejut dengan adanya parit yang besar tersebut. Akhirnya mereka pun terhenti. Mereka terhenti. Beberapa pasukan, yakni ahli mereka yang berkuda berusaha untuk melewati parit tersebut, belum sempat atau mau melewati, mereka dihujani anak panah oleh kaum muslimin dari parit sebelah, akhirnya mereka mati. Akhirnya mereka mati. Akhirnya terhentilah di situ barisan orang-orang kafir, lalu kemudian mereka rembukan. Rembukan bagaimana bisa menembus ini perbatasan parit yang telah mereka buat, kemudian masuk ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy di antara mereka mengusulkan, pemimpin mereka mengusulkan bahwasannya mereka berkemah terlebih dahulu, lalu kemudian nanti mereka menyebutkan di hari Sabtu, baru kemudian kita langsungkan penyerangan ke kota Madinah. Namun usulan ini dibantah oleh orang-orang Yahudi. Nah, tidak mau, karena hari Sabtu itu merupakan hari mulianya orang-orang Yahudi. Mereka tidak boleh melakukan peperangan di hari Sabtu. Akhirnya terjadilah cekcok-cekcok mereka, bahkan saling di antara mereka saling mengancam, yang akhirnya menjadikan penyerangan pun di hari Sabtu dibatalkan. Nah, dibatalkan. Akhirnya mereka pun berkemah. Di kemah, saat mereka berkemah inilah Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan angin-angin yang kemudian menjadikan pasukan-pasukan orang-orang kafir Quraisy bersama bangsa ya orang-orang Yahudi pun di antara mereka ada yang sakit, bahkan di antara mereka ada yang mati disebabkan karena sakit yang mereka derita di kemah-kemah mereka. Ini berhari-hari mereka. Akhirnya mereka pun mengusulkan, kalau seperti ini ya habis pasukan mereka. Habis pasukan mereka, mati satu persatu karena sakit. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengepung kota Madinah. Tapi yang disayangkan, karena mereka dari kota-kota mereka, tujuannya adalah untuk menyerbu, sehingga mereka tidak memiliki persiapan untuk mengepung kota Madinah. Sehingga kalau dari sisi, dari trik, atau dari persiapan mereka menyerang-menyerbu, mereka memiliki kekuatan besar. Namun kalau dari persiapan mereka untuk harus mengepung kota Madinah, mereka tidak memiliki kekuatan. Nah, itu tidak difikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan tidak difikirkan pula orang-orang Yahudi. Namun mereka memaksa untuk mengepung kota Madinah. Dikepung. Kota Madinah dikepung yang mengakibatkan apa? Kekuatan pasukan mereka mengecil. Kekuatan pasukan mereka mengecil. Beberapa pasukan mereka hendak melewati khandaq parit, mendapatkan hujanan panah dari kaum muslimin, akhirnya mereka tewas semua. Akhirnya mereka mundur lagi. Mereka bingung. Bagaimana bisa melewati khandaq parit ini? Akhirnya di antara mereka ada yang membuat siasat. Membuat siasat apa? Menyelundup ke kota Madinah, salah seorang mereka menyelundup, lalu kemudian mengompor-ngompori bangsa Yahudi yang berada di tengah-tengah kota Madinah yang sudah terikat janji damai dengan kaum muslimin, yaitu Bani Quraidah. Nah, salah seorang mereka masuk dan berhasil, lalu kemudian apa? Memberikan, mengompor-ngompori agar kemudian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membatalkan perjanjian damai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyetujui. Akhirnya pening lagi kaum muslimin. Mereka harus melawan pasukan luar Khandaq dan mereka juga harus melawan pasukan Yahudi yang berada di dalam kota Madinah. Para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bermusyawarah bagaimana mengatasi gejolak Bani Quraidah di dalam kota Madinah ini. Akhirnya salah seorang dari orang Yahudi yang baru masuk Islam pun menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah Bani Quraidah yang berada di dalam kota Madinah. Akhirnya orang Yahudi yang baru masuk Islam pun menyelinap di orang-orang Yahudi, lalu kemudian mereka membuat adu domba. Membuat adu domba antara Bani Quraidah dan orang-orang yang di dalam tersebut, yang akhirnya pun adu domba yang dibuat oleh orang Yahudi yang baru masuk Islam ini pun berhasil, yang mengakibatkan kekacauan yang terjadi sendiri pada Bani Quraidah dari orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya misi orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy yang berada di luar Khandaq, di luar kota Madinah pun akhirnya tidak berhasil. Mereka menunggu lagi, berpikir keras untuk bagaimana bisa melewati parit-parit ini. Mereka tidak berhasil, pasukan mereka satu persatu mati karena disebabkan karena sakit-sakit-sakit satu. Akhirnya mereka pun mundur dengan membawa kerugian. Akhirnya mereka pun mundur dengan membawa kerugian dan mereka tidak mampu menembus khandaq yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang telah digali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan pada perang Ahzab atau perang Khandaq tersebut. Nah, ini sedikit dari sejarah terkait dengan perang Khandaq. Pada perang Khandaq ini, di awal-awalnya ketika datangnya pasukan yang berjumlah begitu besar, maka kaum muslimin mengingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah. Hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu." Ketika kaum muslimin, kaum mukminin melihat pasukan yang begitu besar, mereka mengingat pesan Nabi Muhammad, hadza ma wa'adana, ini yang Allah dan Rasulullah telah janjikan. Ini yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan dan sungguh Allah dan Rasulnya itu benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Imam, oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, janji yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan saat itu pada perang Ahzab atau perang Khandaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, am hasibatum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulal rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka kalian akan bisa masuk ke dalam surga? Yakni jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka, dan jangan kalian merasa akan masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, dalam keadaan belum menimpa kalian apa-apa yang sudah menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kesulitan. Dharra, mereka ditimpa dengan kesusahan. Wazulzilu, mereka digoncang dengan berbagai macam pertempuran. Hatta yaqulal rasul walladzina amanu ma'ah, sampai begitu besarnya ujian dan cobaan yang mereka hadapi, seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersama rasul tersebut mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ya, ini bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Ini ujiannya berat, ini ujiannya besar. Menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan kalian merasa akan masuk ke dalam surga sebelum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Kesusahan, kesempitan, digoncang dengan berbagai macam peperangan, pertempuran, dengan ujian-ujian yang besar, sampai orang-orang yang beriman bertanya, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nah, ini janji Rasulullah bahwasanya kalian wahai kaum muslimin akan mendapatkan ujian yang besar yang dengannya akan menguji iman, kejujuran iman dan takwa kalian. Ujian yang besar ketika saat perang Khandaq, ketika kaum muslimin melihat besarnya jumlah pasukan orang-orang kafir, maka mereka pun mengingat ini ujian yang paling besar, karena mereka merasa ini habis kita, perbandingan pasukan yang tidak bisa dibandingkan. 3.000 harus melawan dengan 10.000. Berarti minimal satu orang melawan berapa, Ikhwan? 3 lebih ya? Ya, 3 orang. Satu orang harus melawan 3 orang. Nah, lebih. Ujian yang besar. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pelajaran bagi kita. Nah, saat memegang teguh dengan agama, itu pasti kita akan menghadapi berbagai macam ujian, dan itu tidak akan terhenti sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Tidak akan berhenti. Selama kita di dunia, ujian dan cobaan itu akan terus silih berganti mendatangi kita. Makanya dunia ini biasa dikenal dengan darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Selama kita hidup ya ujian dan cobaan tidak akan terhenti. Kalau mau berhenti, tidak mau menghadapi ujian dan cobaan, ya sudah meninggal dunia. Selama kita hidup, ujian dan cobaan itu akan terus silih berganti menghadapi. Nah, apalagi bagi orang-orang yang berkomitmen dengan agamanya. Ujian dan cobaan, baik itu dari arah syaitan ataupun dari arah manusia, dan dari yang nampak ataupun yang tidak nampak, ujian dan cobaan terus silih berganti akan menghampiri kita untuk mengfilter, untuk menyaring kejujuran iman dan takwa kita. Kalau ternyata kita tidak jujur dalam beragama, kalau kita tidak jujur dalam komitmen kita dalam beragama, ya akan tersaring, akan singgah, tidak akan lolos. Namun kalau kita jujur, filter demi filter, saringan demi saringan, kita akan melewatinya. Kita akan melewatinya. Mampu untuk menahan dan menepis ujian tersebut. Apabila kita memiliki iman dan takwa yang jujur. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti demikian. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Kabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja saat mereka berucap kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam beragama dan mana orang-orang yang berdusta dalam beragama, akan tersaring. Nah, yang ujian dengan harta. Nah, kadang dari kalangan mamba manusia ada yang komitmennya dia dalam beragama karena keinginan meraup keuntungan dunia. Nah, ada yang karena dari syahwat dia ingin menjadi yang terbaik, ingin yang menjadi pemimpin, ingin yang menjadi menguasai, ingin dipandang wah oleh yang lainnya, dan yang lainnya dari kedudukan-kedudukan dalam beragama. Ini juga ujian dan cobaan. Kalau kiranya dalam beragama mau meraih dan mengejar itu semua kedudukan dalam beragama, akan nyangkut dalam filternya dan akan terbongkar. Dan yang lainnya dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan membuktikan kejujuran ataukah dustanya seseorang dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang seseorang yang berkomitmen dengan agama itu pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Apakah hari esok, lusa, atau kapan? Yang jelas ujian itu pasti akan menghampiri kita untuk mengetes kejujuran iman kita dalam beragama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu." Baik, dalam surah Al-Insan. Gimana? Alhamdulillah. Mana ini yang Inna nahnu nazal inna anzalna alaikal qur'ana ya. Inna anzalna alaikal qur'ana tanzila. Ya. Hah? Gimana ini? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Naam, barakallahu fiik. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an yang dengannya engkau akan mendapatkan petunjuk beragama dengan baik. Kelanjutan ayatnya semestinya ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, semestinya kan harus bersyukur, ya kan? Alhamdulillah saya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan pengetahuan sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kan demikian. Namun ternyata tatkala Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi Muhammad, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Al-Qur'an, wahai Nabi, Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk. Kelanjutan ayatnya Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah diturunkan Al-Qur'an, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memuji Allah. Namun tatkala Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Qur'an, Rasulullah diperintahkan untuk bersabar. Menunjukkan apa? Ketika seseorang komitmen terhadap Al-Qur'an, komitmen terhadap agama Islam ini, pasti dia harus dituntut untuk bersabar. Kenapa? Karena akan datang silih berganti ujian demi ujian menghampiri dia untuk memperkuat dan membuktikan betulkah dia dalam berkomitmen dalam beragama. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu faedah yang bisa kita ambil dari perang Khandaq, menguji kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ujian yang mereka hadapi besar sehingga membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan dan kesungguhan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan, adapun terkait dengan inti makna dari hadis yang kita baca, fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biiznillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تفضلوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته